wekdal sol panggilan kaulo sumangkar. Apa itu artinya? Iki persis. Gengu pulau tompo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida thumma amma ba'd. Ikhwati fillah, hadirin hadirat, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita bersama-sama bertemu di tempat dan acara yang mulia ini dari pernikahan saudara kita Salahuddin Suryo Baskara bin Pujiono wafaqahullah likulli khair, yang telah menjalankan sunnah nabinya salawatu rabbi wasalamuhu alaih. Pernikahan yang merupakan syariat Islam, ibadah yang begitu mulia, pernikahan yang dengannya beliau memulai kehidupan baru, kehidupan berumah tangga, yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangga di hari kiamat kelak di hadapan sekian umat manusia, bangga dengan banyaknya umat beliau, karena semakin banyak rumah tangga baru akan melahirkan anak cucu muslimin, memperbanyak jumlah umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah sallam menganjurkan sangat pernikahan ini dalam sabda beliau, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mubahin bikum umam yaumal qiyamah. Nikahi oleh kalian wanita-wanita yang wadud, artinya wanita yang penyayang, yang cinta kepada kalian suaminya. Wadud berarti pula ada padanya sifat, kriteria yang karenanya dia pun semakin dicinta dan disayang oleh suaminya. Dari layanan yang baik, khidmat, ketaatan bil ma'ruf, mu'asyarah hasanah, al-walud, wanita yang subur, kandungannya banyak, keturunannya, karena aku bangga dengan banyaknya kalian di hadapan umat-umat yang lain di hari kiamat kelak. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, nikah adalah ibadah, bentuk pendekatan diri seorang hamba kepada Allah, dan segala yang terkait dengannya, termasuk konsekuensi dari pernikahan itu, pendidikan seorang suami kepada anak istrinya, nafkah yang dia berikan kepada mereka, semua ini adalah ibadah nilainya di sisi Allah. Hatta luqmah tadha'uha fi ahlik laka biha sadaqah. Sehingga Rasulullah pun menyebutkan sesuap makanan yang engkau berikan kepada istrimu itu sedekah, berpahala sebagaimana sedekah bagimu seorang suami. Wa thalatha haqqun 'ala Allah aunuhum, ada tiga orang yang Allah berjanji untuk mencukupi mereka, mencukupi segala hajat dan kebutuhan hidupnya. An-nakih yuridul afaf, salah satunya adalah yang menikah, dia inginkan dengan pernikahan itu afaf, terjaga kehormatan dirinya, terjaga kehormatan istrinya. Maka nikah solusi yang begitu mulia dalam Islam. Dengannya syahwat terarah ke tempat yang suci dan halal. Dengannya terhindar masyarakat dari perbuatan keji dan mungkar, angka kemungkaran, angka pergaulan bebas, zina, dan yang semisalnya dari penyakit-penyakit yang ada di masyarakat. Maaf, seperti yang sering kita dengar LGBT, semua ini akan terhindar, akan terbersihkan masyarakat kita darinya dengan nikah, dengan pernikahan. Oleh karenanya Rasulullah SAW sebutkan, lam yura bainal mutahabbaini mithlun nikah, belum pernah didapati dua yang saling mencintai, diikat dengan hubungan cinta kasih sayang yang sangat, kecuali dengan pernikahan, pernikahan yang syar'i, pernikahan yang begitu mulia, pernikahan yang dengannya ikatan nikah benar-benar menghubungkan dua manusia, laki dan wanita, dengan ikatan pernikahan, cinta mereka terbimbing dengan ridha Allah. Dengan pernikahan, cinta mereka betul-betul hakiki, mulia, bukan cinta semu, bukan cinta monyet. Demikian agungnya nilai pernikahan dalam Islam, bukan sekedar pelampiasan syahwat belaka. Nikah menghubungkan tali persaudaraan, silaturahmi antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Firman Allah, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallah atqakum. Wahai sekalian manusia, kata Allah, kami ciptakan kalian laki wanita, kami ciptakan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, untuk kalian saling mengenal. Saling mengenal dengan apa? Dengan pernikahan. Sehingga suku yang satu kenal dengan suku yang lain, menjadi bersaudara karena adanya ikatan pernikahan dengan satu kepada yang lainnya. Bangsa yang satu dengan bangsa yang lain saling mengenal, terikat hubungan mulia dengan pernikahan. Karena perbedaan tabiat, perbedaan sifat, karakter suku yang satu, daerah yang satu dari yang lainnya, manusia yang satu dari yang lainnya, maka Allah pun menegaskan kembali, inna akramakum indallahi atqakum. Perbedaan kalian laki wanita, perbedaan kalian suku satu dari suku yang lain, perbedaan di antara kalian bangsa yang satu dari bangsa yang lain, tidak menjadikan suku yang ini lebih mulia dari yang itu, tidak menjadikan bangsa yang ini merasa lebih dari bangsa yang itu. Lelaki, wanita, tetapi yang paling mulia di sisi Allah dari kalian adalah yang paling bertakwa kepadanya. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat wajah kalian, fulan tampan, fulanah cantik, bukan itu yang Allah pandang. Allah tidak memandang harta benda kalian, fulan kaya raya, konglomerat, milioner, bukan itu yang Allah lihat. Tetapi yang Allah lihat dari kalian, kalbu kalian, apa isinya? Takwa, khasyiatullah, rasa takut kepada Allah, iman, amal saleh, akhlak. Amalan kalian ini yang dilihat oleh Allah. Keturunan suku kalian tidak akan mengangkat derajat kalian di sisi Allah. Harta benda kalian tidak akan menjadikan kalian mulia dan agung di sisi Allah. Sia-sia semua itu tanpa adanya takwa, tanpa adanya ilmu yang bermanfaat, ilmu din, ilmu syariat, tanpa adanya amal saleh dan takwa kepada Allah. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentunya pernikahan adalah hukuk wal wajibat. Pernikahan adalah saling mengisi hak dan kewajiban. Allah perintahkan para suami maupun istri bermuasyarah dengan ma'ruf, wa asyiruhunna bil ma'ruf, bermuasyarahlah dengan yang ma'ruf. Tentunya sebagai manusia masing-masing punya kekurangan, masing-masing punya kelemahan. Namun Rasulullah ajarkan la yafruqu mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Jangan sampai seorang suami membenci istrinya, memusuhinya karena satu kekurangannya. Karena hendaklah dia ingat sifat-sifat baik, positif yang lain yang ada pada istrinya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kaum mukminin, para suami, inna min azwajikum wa amwalikum aduwwul lakum. Wahai kaum mukminin, sebagian dari istri kalian, inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Anak-anak kalian musuh bagi kalian. Musuh dalam artian mereka sering melalaikan kalian dari zikrullah. Musuh dalam artian sering mereka membuat kalian berani melanggar dan menyalahi syariat Allah dan tuntunan Rasulnya. Fahdharuhum, maka waspadalah kepada mereka. Setelah Allah ingatkan dari istri dan anak ada yang musuh bagi kalian, Allah ingatkan untuk waspada, berhati-hati. Bisa jadi orang menganggap harus disikapi dengan keras, harus disikapi dengan kasar. Oleh karena itu kemudian Allah ingatkan pula, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jika kalian memaafkan, mengampuni, melupakan, maka Allah pun Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya dituntut untuk saling memaafkan, saling menghapus kesalahan, saling melupakan kekurangan yang ada di antara satu dengan yang lainnya. Dengan itu keluarga terbimbing dengan naungan rahmat, sakinah, mawaddah dan rahmah. Mudah-mudahan kedua mempelai yang membangun rumah tangga baru ini diberi oleh Allah anak keturunan yang salehah, diberi keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Wallahu ta'ala alam. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, mari kita berdoa. Terima kasih.